Bismillahirrahmanirrahim. Shalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hada sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Sebelum kita lanjutkan, silakan yang belum setor hafalan untuk ya membacanya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah. Al-kalamu huwa al-lafdhul murakkabul mufidu bil wad'i wa aqsamuhu thalathatun. Ismun wa fi'lun wa harfun jaa'a li ma'na. Fal ismu yu'rafu bil khafdi wat tanwin wa dukhulil alif wal lam wa hurufil khafdi wa hiya al wawu wal ba'u wat ta'u wal kafu wal lamu. Langi ya. Al-kalamu huwa al-lafdhul murakkabul mufidu bil wad'i wa aqsamuhu thalathatun ismun wa fi'lun wa harfun jaa'a li ma'na. Fal ismu yu'rafu bil khafdi wat tanwin wa dukhulil alif wal lam wa hurufil khafdi wa hiya min wa ila wa an wa ala wa fi wa ruba wal ba'u wal kafu wal lam wa hurufil qasami wa hiya. Wa hurufil qasami al wawu wal ba'u wat ta'u. والفعل يعرف بقد وسن وسوف والداء التأنيث الساكنة والحرف ما لا يصلح معه دليل الاسم ولا دليل الفعل. باب الإعراب. الإعراب هو التغيير وواحد الكلم لاختلاف الأوامر الداخلة عليها لفظ أو تقدير. وأقسامه أربعة: رفع ونصب وخفض وجزم. وللأسماء من ذلك رفع والنصب والخفض ولا جزم فيها. وللأفعال من ذلك رفع والنصب والجزم ولا خفض فيها. باب معرفة علامات الإعراب. لرفع أربع علامات: الضمة والواو والألف والنون. فأما الضمة فتكون علامة لرفع في أربعة مواضع: في الاسم المفرد والجمع التكسير والجمع المؤنث السالم والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء. وأما الواو فتكون علامة لرفع في موضعين: في جمع المذكر السالم وفي الأسماء الخمسة وهي أبوك وأخوك وحموك وأخوك وذو مال. وأما الألف فتكون علامة لرفع في تثنية أسماء خاصة. وأما النون فتكون علامة لرفع في الفعل المضارع إذا اتصل به ضمير تثنية أو ضمير جمع أو ضمير مؤنثة المخاطبة. وللخفض وللنصب خمس علامات: الفتحة والألف والكسرة والياء وحذف النون. فأما الفتحة فتكون علامة للنصب في ثلاثة مواضع: في الاسم المفرد وجمع التسير والفعل المضارع إذا دخل عليه ناصب ولم يتصل بآخره شيء. وأما الألف فتكون علامة للنصب في أسماء الخمسة نحو رأيت أباك وأخاك وما أشبه ذلك. وأما الكسرة فتكون علامة للنصب في جمع المؤنث السالم. وأما الياء فتكون علامة للنصب في التثنية والجمع. وأما حذف النون فيكون علامة للنصب في الأفعال الخمسة التي رفعها بثبات النون. وللخفض ثلاث علامات: الكسرة والياء والفتحة. وأما الكسرة فتكون علامة للخفض في ثلاثة مواضع: في الاسم المفرد المنصرف وجمع التكسير المنصرف وفي جمع المؤنث السالم. وأما الياء فتكون علامة للخفض في ثلاثة مواضع: في الأسماء الخمسة وفي التثنية والجمع. وأما فتحة فتكون علامة للخفض في الاسم الذي لا ينصرف. وللجزم علامتان: السكون والحذف. فأما السكون فيكون علامة للجزم في الفعل المضارع الصحيح الآخر. وأما الحذف فيكون علامة للجزم في الفعل المضارع المعتل الآخر وفي الأفعال الخمسة التي رفعها بثبات النون. فصل. المعربات قسمان: قسم يعرب بالحركات وقسم يعرب بالحروف. فالذي يعرب بالحركات أربعة أنواع: الاسم المفرد وجمع التكسير وجمع المؤنث السالم والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء. وكلها ترفع بالضمة وتنصب بالفتحة وتخفض بالكسرة وتجزم بالسكون. وخرج عن ذلك ثلاثة أشياء: jam'ul mu'annatsi salim yunsabu bil kasrati wal ismu alladhi la yansarifu yufadu bil fathati wal fi'lul mudari'ul mu'talil akhir yujzamu bihadfi akhirihi walladhi yu'rabu bil hurufi arba'atu anwa'in at-tathniyatu wa jam'ul mudhakkari salim wal asma'ul khamsatu wal af'alul khamsatu wa hiya yaf'alani wa taf'alani wa yaf'aluna wa taf'aluna wa taf'alina wa amma at-tathniyatu fatrufa'u bil alifi wa tunsabu wa tufadu bil ya'i wa amma jam'ul mudhakkari salimi fayurfa'u bil wawi wa yunsabu wa yufadu bil ya'i wa amma asma'ul khamsatu fatrufa'u bil wawi wa tunsabu bil fathati wa tufadu bil alifi wa tunsabu bil alifi wa tufadu bil ya'i wa amma jam wa amma af'alul khamsatu fatrufa'u bin nuni wa tunsabu wa tuzamu bihadfi akhirihi bihadfiha. Bab al-af'al. Al-af'alu thalathatun madin wa mudari'un wa amrun. Nahwa daraba wa yadribu wa drib. Fal madi maftuhul akhir abada wal amru majzumun abada wal mudari'u makana fi awali ihdhaz zawaidil arba'il lati yajma'uha qawluka anaitu wa huwa marfu'un abada hatta yadkhul 'alayhi nasibun aw jazimun. Fan nawasibu 'asharatun an walan wa idhan wa kay wa lamu kay wa lamul juhudi wa hatta wa jawabu bil fa'i wal wawi wa aw wal jawazimu 18 lam wa lamma wa alam wa alamma wa lamul amri wa du'ai wa la fi nahi wa du'ai wa in wa ma wa man wa mahma wa idma wa ayyu wa mata wa ayyana wa aina wa anna wa haythuma wa kaifama wa idha fi shi'ri khassa. Sudah bela? Cukup. Cukup. Baik, kita lanjutkan. Masih kita pada pembahasan tentang apa? Al-fa'il, ya. Al-fa'il. Telah disebutkan kemarin fa'il adalah apa? Maknanya apa? Al-ismul marfu' al-madhkur qablahu fi'luh. Ini makna fa'il menurut istilah ahli nahu. Yaitu isim dengan ucapan isim ini keluar apa? Huruf dan fi'il. Tidak bisa huruf dan fi'il datang sebagai apa? Fa'il. Yang namanya fa'il masih apa? Isim. Al-marfu'. Ya. Keluar darinya apa? Yang mansub dan yang majrur. Ya. Yang namanya fa'il, marfu' itu hukum asalnya. Meskipun kadang nanti ada fa'il dia majrur. Jarang. Al-madhkuru qoblahu fi'luh. Yang disebutkan sebelumnya fi'ilnya. Ya, yang disebutkan sebelumnya fi'ilnya. Kalau fi'ilnya disebutkan setelah isim, maka isim tersebut bukan fa'il, tapi apa? Mubtada. Ja'a Zaidun. Ja'a Zaidun. Zaidun di sini adalah apa? Fa'il. Kenapa? Karena dia apa? Isim. Yang kedua, marfu. Yang ketiga, dia datang setelah fi'il. Ja'a al-Muhammadani. Kalau tadi ja'a Zaidun, ya. Tanda rafanya apa? Ya, dhammah zahirah. Kalau pada contoh ja'a az-Zaidani, ini juga marfu sama fa'il karena dia isim marfu sebutkan sebelumnya fi'ilnya. Tanda rafanya apa? Al-alif kenapa? Musanna. Ja'a al-muslimuna. Al-muslimuna marfu sebagai apa? Fa'il. Tanda rafanya apa? Kenapa? Jamak mudzakkar salim. Ja'a abuka. Abuka i'rabnya bagaimana? Fa'il. Terus mar wa alamatu raf'ihi al-waw niyabatan li'annahu minal asmil khamsah. Jadi diingat-ingat ya tanda-tanda rafa' yang sudah kita lewatkan. Ada dhammah pada apa? Si mufrad. Pada apa lagi? Jamak taksir. Pada apa lagi? Manati salim. Iya kan? Kemudian apa? tanda rafa berikutnya alif. Di mana alif menjadi tanda bagi rafa? Pada isim mutsanna. Kemudian wawu juga menjadi tanda bagi rafa di mana? Jamak mudzakkar salim dan juga pada asmaul khamsah. Itu diingat-ingat. Iya. Diingat-ingat jangan sampai ketika disebut marfu kemudian yang terbayang hanya dhamma. Ingat tanda-tanda yang lainnya. Iya. Sudah kita ambil juga aqsamul fa'il ya. Pembagian dari fa'il. Yaitu bahwasanya fa'il ada dua macam. Yang pertama zahir. Ya, zahir. Fa'il yang zahir dia menunjukkan kepada sesuatu tanpa butuh qarinah yang lain. Muhammadun jelas seorang laki-laki yang disebut dengan atau dinamai dengan Muhammad. Baitun pun tergambar. Ya, baitun. Ketika disebut baitun apa? Tergambar enggak? Tergambar kan? Zahir ini maknanya. Ya, bangunan yang terdiri dari ini dan itu, pintu, ada atap dan seterusnya. Kalau mudmar itu dari al-khafa samar. Jadi dia jelas maknanya dengan qarinah. Dengan qarinah, qarinahnya ada tiga, al-khitab, pembicaraan kepada seorang yang diajak bicara ataupun ghaibah dari seorang ataupun dari orang yang tidak hadir ataupun mutakallim. Qarinahnya takallum. Sudah kita ambil ya. Bahwasanya fa'il yang zahir contoh-contohnya qama zaidun wa yaqumu zaidun ila akhirih. Lengkap ya? Lengkap enggak contohnya coba? Qama zaidun. Ini contoh fa'ilnya apa? Berupa isim zahir yang mufrad dan mudzakkar. Iya. Fi'ilnya fi'il madin. Wa yaqumu zaidun. Ini contoh apa ini? Contoh fi'il apa? Yaqumu fi'il mudhari. Zaidun fa'ilnya marfu dengan dhammah. Qama zaidani. Qamanya fi'il apa? Fi'ilun madh. Az-zaidani fa'ilnya marfu juga tanda rafanya apa? Alif. Apa bedanya dengan yaqumu zaidan setelahnya? Qama az-zaidan dengan yaqumu az-zaidan bedanya di mana? Fi'ilnya. Ya, yaqumu fi'ilnya fi'il mudhari, marfu juga. Kenapa marfu? Ya, litajarrudihi minan nasib wal jazim. Wa qama az-zaiduna, az-zaiduna juga marfu. Kenapa? Fa'il. Ya, tanda rafanya apa di sini? Al-wawu. Kenapa? Jam'ul mudzakkar salim. Wa yaqumu zaidun. Apa bedanya? Qama zaidun dengan wa yaqumu zaidun? Fi'ilnya. Iya, fi'ilnya fi'il mudhari. Yang setelahnya sama sebagai fa'il. Qama rijalu. Apa bedanya? Qama rijalu dengan qama zaidun? Ya, fa'ilnya. Kalau qama zaidun, az-zaidun fa'ilnya apa? Az-zaidun. Fa'ilnya jam'ul mudzakkar salim. Kalau qama rijal, fa'ilnya jam'ul taksir. Iya. Wa yaqumu ar-rijal. Bedanya apa dengan qama ar-rijal? Fi'ilnya. Yaqumu ar-rijal fi'ilnya fi'il mudhari. Kalau qama ar-rijal fi'ilnya fi'ilun madhin. Wa qamat hindun. Wa qamat hindun. Ya, di sini mana fa'ilnya? Hindun. Mudzakkar atau muannats hindun? Muannatsnya apa? Lafadznya atau maknanya? Maknanya. Ya. Karena di sini fa'ilnya muannats maka disertakan bersama fi'il madhi apa? Ta'. Disebut dengan apa? Ta'u ta'niti as-sakinah. Bagaimana ya Arabnya? Qamat hindun. Qamat. Qama fi'lun mabni ala al-fath. Atta. Ta'u ta'niti as-sakinah. Kalau mudah lengkapi. Harfun. Mabni ala sukun la mahalalah minal. I'rab. Hindun. Fa'il. Marfu'u ala matrafihi. Abdhamma zahirah ala akhirih. Jadi untuk mengetahui fa'il itu mana. Sebelumnya antum ketahui dulu. Fi'ilnya mana gitu. Kemudian setelah fi'ilnya diketahui, fi'ilnya ini, koma ini fi'ilnya, kenapa? Karena dia menunjukkan hadas, setelah itu dicari fa'ilnya mana, yang cocok, koma berdiri, siapa ini yang pantas melakukan perbuatan berdiri, cari di situ. Isim dhahir dulu ada enggak? Ada ya itu, kalau tidak ada, ya dhamir berarti, gitu ya. Wa taqumu hindun, bedanya apa? Qamat hindun dengan taqumu hindun? Fi'ilnya. Sama-sama hindun dalam dua contoh ini sebagai fa'il. Fi'ilnya yang pertama qamat pada fi'il madhi ditambahkan ta di akhirnya. Adapun kalau pada fi'il mudhari ditambahkan apa? Ta di awalnya taqumu. Ya, taqumu. Tadinya yaqumu karena fa'ilnya apa? Muannats maka disertakan di awalnya apa? Ta. Taqumu. Ta ini disebut dengan apa? Ahruful mudhari'ah. Huruf-huruf yang mengawali fi'il mudhari. Ada berapa huruf-huruf yang mengawali fi'il mudhari? 4. Yang disingkat dengan apa? anaitu. Ya, anaitu. Ya. Kalau hamzah untuk siapa? Mutakallim sendirian. Aqumu, saya berdiri. Nun untuk siapa? Ya. Lebih dari satu ataupun satu orang yang dia membesarkan dirinya. Naqumu, kami sedang berdiri. Kalau untuk ta? Untuk siapa ta? Ya, untuk mukhatab yang diajak bicara. Ya, taqumu, taqumani dan seterusnya. Atau untuk seorang wanita yang ghaib, taqumu dia. Ini juga hindun termasuk yang ghaib. Yang kepakai ta. Kemudian apa lagi? Ana itu selesai ya. Wa qamatil hindani, qamatil hindani. Di sini mana fa'ilnya? Al hindani. Marfu kan? Tanda rafanya apa? Kenapa? Musanna. Kenapa di sini ditambahkan alif lam al hindani? Alif lamnya disebut alif lam apa? Al mu'arifah, memakrifahkan. Jadi hindun itu adalah alam, nama. Dan nama itu tidak boleh dimusannakan, tidak boleh dijamakkan. Kecuali kalau kita niatkan sebelumnya nakiroh dulu. Diniatkan nakiroh tidak dimaukan dengan hindun, hindun tertentu. Maka boleh dimusannakan. Setelah itu antum ma'rifahkan. Setelah itu antum tasniahkan. Ya, hindan. Karena yang dimaukan hindun tertentu. Dua hindun tertentu. Yang difahami oleh pembicara yang dia, dan diajak yang bicara. Maka ditambahkan alif lam al hindan, dua hindun itu. Min qamat, ya. Di sini i'rabnya bagaimana? Qamatil hindani, qamatil hindani, qama mirun madin mabni ala al fath. Ta-nya apa? Ta'u ta'nitsis sakinah. Kenapa di kasrah? Ta-nya. Ya, wa kusira dan ta-nya di kasrah li at-takhallus, bagusnya itu. Li takhallus minil tiqa'is sa kina ini, ya perlu ditulis enggak? Ya, jadi tak di sini didatangkan untuk melepaskan diri dari pertemuan dua sukun. Aslinya kan komatel hindan, ya kan komatel taknya sukun, lamnya pun sukun. Ini menyulitkan bacaan, maka dikasih kasrah yang disebut dengan kasrah apa? Aridhah. Ya, jadi kusirah. Litakhallus min iltiqa'is sakinaini, untuk melepaskan dari pertemuan dua sukun. Nyulitkan kan pertemuan dua sukun, qamatil, maka dimudahkan dengan kasrah. Taknya yang tadinya aslinya apa? Sukun. Qamatil hindani. Demikian kaidahnya seterusnya. Wa taqumul hindan, apa bedanya qamatil hindan dengan taqumul hindan? Al hindan sama-sama fa'il, bedanya apa? Fi'ilnya. Kalau qamat fi'ilnya fi'il madin, wa taqum fi'ilnya fi'il mudhari'. Qamatil hindat, apa yang beda di sini? Fa'ilnya al-hindat. Bentuknya apa al-hindat? Jamak taksir. Jamak taksir rafa'nya dengan apa? Bommah. Ya, dengan apa? Bommah. Ya, qamatnya seperti yang sebelumnya. Taqumul hindan. Lihat, pokoknya kalau fa'ilnya mu'annas pada fi'ilun madhi, pada fi'ilun madhin di akhir fi'ilnya ditambahkan apa? Ta. Apakah fa'ilnya mu'annas ini mufrad ataupun mutsanna ataupun jamak? Ya. Tapi kalau mudhari fi'ilnya, maka di awalnya ditambahkan apa? Ta. Taqumu. Ya, taqumu al-hindat. Ya, al-hindat fa'il. Wa qamatil hunudu, apa bedanya qamatil hindatu dengan qamatil hunudu? Fi'il, kesamaannya apa kesamaannya? Qamatil hindatu dengan qamatil hunudu, fi'ilnya sama-sama apa? Madin. Dan fa'ilnya sama-sama mu'annas. Kemudian bedanya apa al-hindatu dengan al-hunudu? Kalau al-hindatu jam'u mu'annatsis salim. Kemudian al-hunudu jam taksir. Ya. Jadi bisa juga isim yang mu'annats dijamakkan dengan jamak taksir. Wa taqumul hunudu. Ya, taqumul hunudu fi'ilnya fi'il apa? Mudhari'. Al-hunud jamak taksir dari hindun. Wa qama akhuka. Ya, qama akhuka. Mana fa'ilnya? Akhuka. Hukum i'rabnya apa? Kalau fa'il marfu, tanda rafa'nya apa? Wawu. Niabatan an dhamma'i annahu min al-asma'il khamsah. Iya. Wa huwa akhu mudhafun kaf dhamirun muttasilun mabniun 'ala al-fathhi fi mahalli jarrin mudhafun ilayhi. Wa yaqumu akhuka, ini fi'ilnya saja yang berbeda. Yaqumu fi'ilnya fi'il apa? Mudhari'. Qama ghulami, i'rabnya bagaimana? Qama ghulami. Qama fi'lun madh mabni 'ala al-fath la mahalla lahu min al-ghulami Fa'ilun. Kenapa antum hukumi fa'il? Karena dia datang setelah apa? Fi'il. Marfu' wa alamat rafihi ad-dhammatu apa? Al muqaddaru ala ma qabla ya'il mutakallim, di atas apa yang sebelumnya mutakallim, atas mim berarti. Mana min dhuhuriha, yang menghalangi munculnya dhamma apa? Ishtighalul mahal biharakatil munasabah. Apa? Coba. Ishtighalul mahal biharakatil munasabah. Sibuknya tempat dengan harokat penyesuaian. Jadi karena, ataupun dalam rangka menyesuaikan dengan ya mutakallim, maka mim yang aslinya dhamma itu diganti kasroh. Maka dhammahnya itu ditakdirkan saja. Ya, ditakdirkan saja. Wahwa dan hulam itu apa? Mudhaf. Ya-nya apa? Dhamir mutasilun mabni ala sukun fi mahalli jarin mudhafun ilaih. Yaqumu hulami. Bedanya apa? Fi'ilnya saja. Yaqumu fi'ilnya apa? Fi'il mudhari. Ya. Perhatikan itu ya. Jadi, fa'il itu isim, fa'il yang berupa isim dhahir macamnya banyak ya. Ada yang mufrad, ada yang mutsanna, ada yang apa? Jama' mudzakkar salim, muannats salim. Ya, ada apa lagi? Asmaul khamsa. Ada juga yang i'rabnya muqaddara, ja'a Musa. Musa i'rabnya apa? Fa'il. Marfu' alamat rafi. Abamma al-muqaddaru ala akhirih. Mana' min dhuhuriha? At-ta'adzur li'annahu ismun maqsur. Kalau isimnya akhirnya alif, lazimah disebut isim maqsur. Musa, Isa, Mustafa, Al-Mustafa, Al-Fata. Itu harokatnya ditakdirkan saja. Apa yang menghalanginya? At-ta'adzur. Iya. Kemudian juga Al-Qadhi. Ja'al-Qadhi. Al-Qadhi sama fa'il. Tapi tanda rafanya apa? Dhamma yang muqaddarah. Apa yang menghalangi munculnya dhammah pada Al-Qadhi? Ya, Al-Thiqal. Kenapa? Karena dia ismun man kus. Isim mankus itu adalah isim yang akhirnya apa? Ya lazimah. Ya. Jadi ada yang i'rabnya itu dengan harokat asal. Ataupun i'rabnya di atas asalnya. Yaitu rofa dengan apa? Asalnya bommah. Ada yang di atas cabangnya. Cabangnya ada yang apa? Alif. Ada apa lagi? Wawu. Sebelumnya bommah juga ada yang zahir, ada yang muqaddarah. Ada juga yang i'rabnya fa'il itu pada mahalnya. Apa saja isim-isim yang i'rabnya itu pada mahal? Ya, isim-isim yang mabni. Isim-isim yang mabni. Seperti bomir-bomir. Ya, isim-isim mausul, isim isyarah. Nanti mungkin akan datang. Sudah belum? Belum ya, isim-isim yang mabni. Ya. Seperti kalau isimnya bomir ya. Dorobtu. Dorobtu. Ini kan ada doroba ya. Tiga si anak. Saya memukul dorobtu. Iroba gimana? Dorobtu, doroba, fi'ilun. Mabni ala. Sukun kenapa? Littisalihi bidomiri raf'in mutaharrikin. Karena doroba bergandengan dengan domir rafa mutaharrik. Ta ini disebut dengan domir rafa. Kenapa? Fa'il. Mutaharrik kenapa? Karena ada harokatnya. Tu. Ya, lawannya mutaharrik ya sukun. Ini bukan disebut mutaharrik. Yang mutaharrik itu dhamma, fathah, kasrah itu mutaharrik. Berharokat. Ya, ta'nya bagaimana? I'rabnya atta dhamirun muttasilun mabniyun ala dhamm fi mahalli. Itu i'rabnya. Fi mahalli apa? Rafin fa, fa'il. Sekarang ganti ya. Fa'ilnya isim mausul. Isim mausul juga mabni. Ja'alladhi. Iya. Ja'alladhi mata'abuh. Ja'anil. Ya. Ja'alladhi mata'abuh. Sudah. Datang orang yang bapaknya meninggal. Ja'a seperti biasa. Fi'ilun ma'ad. Mabni alal fath. La mahala lahu minal i'rab. Alladhi ismun mausul. Mabni alas sukun. Alladhi sukun maknanya. Alladhi itu ya yang disukun. Makanya panjang. Alladhi. Mabni alas sukun. Fi mahali rafin fa fa'il. Ya. Seperti itu. Ya. Cara mengi'rab isim-isim yang mabni yang jatuh sebagai fa fa'il. Ya. Bisa dipahami enggak? Ja'a. Ya. Hadza misal al-ghulam telah datang. Saya kata contoh saja, ja'a hadzal ghulam. Ja'a fi'lun mad mabni 'ala al-fath la mahalla min al-i'rab. Hadza ha itu tanbih untuk menarik perhatian saja. Yang menjadi isim isyarah hanya za. Maka za-nya ismu isyarah mabni ala sukun ya kan, za di atas sukun kan, za nya di fathah setelah itu alif kan sukun, za mabni ala sukun fi mahali apa, rofin fa'il, kayak gitu ya, cara mi'rab fi'il apa, fa'il-fa'il yang berupa isim yang mabni pada mahalnya apa ya, hadal gulam badal ya, belum dibahas ya, badal saja. Paham ya, man juga ja'ani ataupun ja'a man qoma abuhu, man isim mausul, ja'a man qoma abuhu, datang orang yang bapaknya berdiri, ja'anya berbiasa fi'lun maudin mabni ala al-fath la mahala lahu minal i'rab, man ismu mausul, ismun mausul mabni ala sukun fi mahdrafin fa fa'ila, gitu. Paham ya, tingkat-tingkat i'rab itu ada yang dengan apa, harokat, dan yang dengan harokat itu ada yang apa, zahirah dan muqaddarah ya, ada yang apa, zahirah dan muqaddarah, ada juga dengan huruf, ada juga yang sifatnya apa, mahalli, mahal. Itu sudah kita lewatkan kemarin ya, macam atau macam yang pertama dari dua macam fa'il, yaitu apa, fa'il yang berupa isim zahir ya, fa'il yang berupa isim yang zahir, yaitu fa'il yang dia menunjukkan maknanya tanpa butuh qarinah. Sebut baitun ya sudah ngerti, orang tergambar. Lawannya dhamir. Ya. Dhamir adalah apa yang dia menunjukkan kepada makna ataupun tidaklah dia bisa menunjukkan makna kecuali dengan qarinah. Ada indikasi-indikasi ya, seperti takallum, khitab, ghaibah ya. Tapi ini insyaallah sudah cukup ya. Nanti insyaallah untuk lebih ininya kita akan baca pada mungkin tempat yang lain. Cukuplah sekedar kita mengenal zahir lawannya dhamir. Anwa'ul fa'il al-mudmar. Sekarang kita masuk ke macam yang kedua dari apa? Fa'il. Setelah yang pertama, fa'il yang zahir. Yang kedua apa? Fa'il yang berupa dhamir. Mudmar ya sama dengan dhamir. Wal-mudmaru itsna asyara. Fa'il yang berupa dhamir ada 12. Ya. Al-mudmaru itu mubtada marfu' dan rafa'nya dhamma zahir ala akhirih. Kalau itsna asyara itu khabar dia. Mabniul juz'aini, dua bagiannya mabni semua di atas fathah. Ya. Pada mahalnya rafa' khabar. Sebagai apa? Khabar. Nah, ataupun itsna-nya, ya itsna-nya dia mu'rab. Ya, itsna-nya mu'rab. Asyara-nya yang mabni. Nahu qaulika, contoh ucapanmu. Contoh ucapanmu, darabtu, darabna, darabta, wa darabti, wa darabtuma, wa darabtum, wa darabtunna, wa daraba, wa darabat, wa daraba, wa darabu, wa darabna. Ada berapa semuanya ini? 12. Yang pertama, darabtu. Ya, darabtu. Daraba ditambah dengan apa? Anak. Ya. Jadi, darabtu. Ya, darabtu. Darabtu misalkan kalban, saya memukul anjing. I'rabnya bagaimana? Daraba fi'ilun madin mabni ala as-sukun. Ala sukun. Ya, litisalihi bi dhamiri raf'in mutaharrik. Jadi darab itu mabni di atas sukun, kenapa? Karena dia bergandengan dengan apa? Dhamir rafa' mutaharrik. Itu ta itu disebut dengan dhamir rafa', karena dia menempati tempatnya apa? Fa'il. Mutaharrik kenapa? Ada harakatnya dhamma. Ya, i'rabnya tanya bagaimana? Ta atta gitu. Atta'u dhamirun muttasilun mabniun ala ad-dham fi mahalli rafin fa'il. Ya, darabtu. Ya. Jadi ta di sini fa'il dari daraba. Ya, karena yang melakukan kejadian ad-darab siapa? Atta ini. Ya. Ada tandanya enggak di sini? Ta itu isim atau fi'il atau huruf? Isim fa'il. Tandanya apa di sini? Kalau antum lihat ada enggak di sini tanda-tanda isim yang telah lewat? Tidak ada ya? Ya, nanti akan ada di tempat yang lain disebutkan bahwasanya di antara tanda apa? Isim adalah al-isnadilai. Al-isnadilai. Di sini dharabtu ad-dharab disandarkan kepada siapa? Pemukulan ta ya, berarti ta ini apa sebagai? Ya, sebagai fa'il, otomatis yang namanya fa'il adalah apa? Isim. Ya. Insyaallah ini paham ya. Kalau kataba menjadi apa? Katabtu. Ya. Apalagi? Da'a menjadi apa? Da'autu, dikembalikan aslinya. Da'a itu aslinya apa? Wawu alifnya, da'autu. Sa'a, sa'aitu, aslinya ya alifnya. Ya. Qala menjadi apa? Qultu. Ya, ba'a, bi'tu. Ya. Ini sharaf masanya. Apalagi? Safara. Safartu. Safartu. Ya. Qatala. Qataltu. Dan seterusnya. Dikiaskan ya. Pokoknya kalau fa'ilnya saya, maka pakai ta yang didhammah. Ya. Nasartu, katabtu, ya, arsaltu dan seterusnya. Wa darabna, ya, di sini na. Untuk siapa? Na. Untuk berapa orang yang berbicara? Lebih dari satu orang yang berbicara. Dua atau lebih. Ya. Darabna, kami memukul. Boleh tidak digunakan untuk satu orang? Bisa. Kapan itu? Ketika dia membesarkan dirinya. Ya, satu orang yang membesarkan dirinya, maka dia seperti kedudukan lebih dari satu orang. Darabna, kami memukul. Kalau kata apa jadi apa? Katabna. Ya. Safara, safarna dan seterusnya. Ya. Di sukun apa? Akhir fiilnya. Kenapa? Karena bersambung dengan dhamir rafa mutaharrik. I'rabnya bagaimana? Darabna. Daraba fi'lun madin mabniyun ala sukun la mahalla lahu minal i'rab. Ataupun kalau mau lengkap, ya, litisalihi bi dhamiri raf'in mutaharrik. Ya, na dhamir muttasil mabni ala as-sukun fi mahalli raf'in fa'il. Mungkin antum bertanya di sini. Katanya na dhamir rafa mutaharrik, tapi ternyata sukun akhirnya na. Iya kan? Betul enggak? Nah, jawabannya adalah bahwasanya yang dipandang itu adalah yang langsung bergandengan dengan akhir fi'il nunnya. Nunnya berharokat tidak? Berharokat. Maka dia dianggap apa? Mutaharrik. Ya, darabna. Apa artinya darabna? Kami memukul. Adapun kalau na'nya itu maf'ul, maka di fathah akhir fi'ilnya darabna. Dia memukul saya. Paham enggak? Ya, dorobana. Sama enggak dorobana dengan dorobana? Beda. Kalau dorobana, na-nya di situ sebagai fa'il atau maf'ul? Fa'il. Artinya apa berarti? Dorobana, kami memukul. Kalau di fathah ba-nya dorobana, na-nya sebagai apa? Maf'ul. Artinya apa berarti? Dia memukul kami. Ya, fa'ilnya doroba huwa berarti. Paham enggak pada fi'il madhi? Pada fi'il madhi seperti itu ya. Jadi kalau na-nya untuk fa'il, maka sebelum na-nya di sukun. Ya, di sukun. Tapi kalau naknya untuk maful, maka sebelum nunnya di fathah gitu. Ya. Tapi kalau bersama fi'il mudhari, mesti naknya di situ adalah apa? Maful bi yadribuna misalkan. Ya, yadribuna ya, mesti naknya maful. Ya. Paham ini ya? Torobna misalnya. Kami memukul apa contohnya? Kalban saja ya. Ya, dorobna kalban. Enggak tahu prakteknya sih ada yang berani enggak itu. Ya, dorobna kalban. Ya. Ya, i'rabnya bagaimana tadi? Daraba fi'lun madh mabni 'ala sukun liittisalihi bi dhamiri raf'in mutaharrikna. Dhamir muttasil mabni 'ala sukun fi mahalli raf'in fa'il. Kalban maf'ulun bi. Belum ya pembahasan maf'ulun bi ya. Tapi antum sudah sering ya. Enggak kesulitan insyaallah. Bisa dikiaskan kan? Dorobna yang lainnya. Kalau kami telah makan apa? Akalna, kami telah duduk. Jalasna, apa lagi? Kami telah membaca qara'na. DST, ya. Wa darabta. Ya. Wa darabta. Ya. Ketika yang diajak bicara itu satu orang laki-laki, maka ta-nya di fathah. Darabta. Kalau fathahnya di dhammah untuk satu orang yang berbicara, darabtu. Satu orang yang berbuat maksudnya, darabtu. Saya memukul. Kalau di fathah darabta, ya, untuk siapa ini? Mutakallim, untuk mukhatab. Kalau dua yang barusan kita lewatkan, dorobtu dan dorobna, ini untuk mutakallim namanya ya. Untuk si pembicara ataupun kata ganti orang pertama. Dorobtu untuk satu orang, dorobna untuk dua orang atau lebih, atau satu orang yang membesarkan dirinya. Aslahnya dorobta untuk siapa? Mukhotob. Untuk orang yang diajak bicara. Dan kalau dengan ta yang di fathah, maka yang diajak bicara adalah seorang laki-laki. Dorobta artinya apa? Engkau telah memukul. Tambahkan. Hah? Akalta. Katabta. Apa lagi? Jalasta. Engkau telah duduk. Apa lagi? Engkau telah minum? Syaribta. Syariba yashrabu. Engkau telah apa? Membaca. Qara'ta. Engkau telah tidur. Nimta. Apa lagi engkau telah? Datang. Ja'a yaji'u berarti ji'ta. Engkau telah? Tambahkan. Ya, tadi sudah minum. Minum aja. Ada yang lain. Udah haus kelihatannya. Siapin airnya. Haus kelihatannya. Lama-lama ketahuan juga ya. Bener haus sih. Ya, i'rabnya mudahkan. Dorobta bagaimana? Doroba fi'lun mad mabni ala as-sukun litisalihi bi dhamiri rafin mutaharrik. Ta dhamir at-ta'u gitu ya. At-ta dhamirun muttasilun mabni ala al-fathi fi mahalli rafin. Kenapa fi mahalli? Jawabannya karena dia mabni. Dhamir dhamir seluruhnya mabni. Maka i'rabnya mahal li gitu. Ya. Mau dilengkapi silakan. Dorobta, kalban ataupun zaidan dan seterusnya. Ya. Dorobti, adapun kalau taknya di kasrah. Ya. Pokoknya kalau setelah fiilnya, dhamirnya awalnya ta, berarti ya ta yang berharokat khususnya ya. Berarti apa? Untuk mukhatab yang diajak bicara. Kalau taknya di fathah untuk satu orang laki-laki yang diajak bicara. Kalau taknya di kasrah dorobti untuk apa? Satu orang wanita yang diajak bicara. Artinya apa dorobti? Engkau sebagai seorang perempuan telah memukul dorobti. Ya. Akalti, syaribti, jalasti, dakholti, kharajti. Dan seterusnya. I'rabnya mudah. Seperti yang sebelumnya. Doroba fi'lun mad mabni ala al-fath. Litisali bi dhamiri raf'in mutaharrik. Ya. Dorob itu doroba disukun karena dia apa? Bergandengan dengan dhamir raf'in mutaharrik. Ta itu berharokat kan? Harokatnya apa ta? Kasrah kan harokat. Fathah harokat, dhamma harokat. Kemudian atta dhamirun muttasilun mabniun 'alal kasri fi mahalli, pada mahalnya apa? Rafa. Kenapa pada mahalnya rafa? Fa'il. Fa'il. Insyaallah jelas ya. Tinggal dikiaskan, ditambahkan. Ya. Dengan satu contoh ini antum bisa dengan satu misal ini antum bisa bikin 1000 yang lainnya. Ya. Kata Al-Azhari, orang yang cerdas itu dengan satu contoh dia bisa memahami 1000 yang lainnya, bisa dikiaskan 1000 yang lainnya. Kalau kita enggak cerdas dengan 100 contoh tetap enggak paham katanya. Secara mana seperti itu? Belajar coba. Dorobti, jalasti, agalti, apa lagi? Katabti, apa lagi? Seterusnya, banyak sekali. Antum bisa bikin 1000 atau 100 kalau. Syaribti, akalti. Ya. Berarti penghayatannya kuat, berarti lagi lapar, contohnya agalti. Lagi haus, syaribti. Ya. Ya, lagi melihat apa? Nazar ti. Mendengar sami' ti. Apa lagi cepat? Indonesianya saja. Kum ti. Koma kan? Jadi kum ti. Ya. Dibuang apa wawunya? Kum ti. Ya. Ji ti. Ya. Nim ti. Ya. Dan seterusnya. Wa dorob tuma. Ini kalau yang diajak bicara apa? Dua orang. Mutlak. Apakah muzakar laki-laki ataupun perempuan? Dorob tuma. Kalian berdua telah memukul. Yang diajak bicara laki-laki ataupun perempuan sama. Ya sama. Dorob tuma. I'rabnya bagaimana? seperti biasa, daraba fi'ilun mad mabni ala as-sukun litisalihi bi dhamirin raf bi dhamiri raf'in mutaharrik. Ya, yang menjadi dhamir mana di sini? Ya, aslinya yang menjadi dhamir hanya ta saja. Itu dhamirnya atta dhamirun muttasil mabniun ala ala dhammi ala dhamma ala dhammi kan fi mahalli raf'in fa'il. Mimnya untuk lil imad, hanya untuk sandarannya ta saja. Alifnya lidalalah ala tasniyah, hanya untuk harfun di huruf untuk menunjukkan musanna gitu. Jadi bukan dhamirnya, hanya menunjukkan bahwasanya pelakunya dua gitu loh. Hanya huruf yang menandakan pelakunya apa? Dua. Mimnya untuk sandaran. Ya, karena kalau tanpa mim jadi dorob dua kan gak enak kan? Ya, maka dikasih sandarannya mim, dorob tuma. Ya, akal jadi apa? Akal tuma. Syariba syarib tuma. Jalasa jalas tuma. Insyaallah mudah kan? Lanjut. Ya. Wa darabtum. Mudah kan? Darabtum. Ini ketika yang diajak bicara apa? Jamak atau lebih dari dua orang laki-laki. Iya, darabtum apa artinya? Kalian telah memukul. Darabtum. Tiga atau lebih. Ya. Darabtum. I'rabnya bagaimana? Daraba seperti biasa fi'lun mabni 'ala sukun litisalihi bi dhamir raf'in mutaharrik. Atta ini yang menjadi apa? Dhamirnya ta saja aslinya. Ya, aslinya hanya ta saja. Ta atta dhamirun muttasilun mabniun 'ala dhamm fi mahalli raf'in fa'il. Mim hanya alamatul jama', harfun dal alal jama', huruf yang menunjukkan jamaknya fa'il. Paham ya? Mim ini tanda jamak saja. Ya, untuk pemula kadang ya dibiarkanlah. Dom itu apa? Dhamirnya. Tapi kalau ditahqiq aslinya yang menjadi dhamir hanya ta, ya. Mimnya tanda jamak saja. Ya, paham? Ya, dalal alal jamak gitu aja. Mimnya menunjukkan jamak. Dhamirnya mana? Ta saja. Darabtunna juga sama. Ya, fa'ilnya tak saja. Hanya saja, untuk siapa ini darabtunna digunakan? Untuk lebih dari dua orang perempuan yang diajak bicara. Ya, pokoknya kalau setelah fi'ilnya tak yang berharokat, apakah fathah, dhamma, ataupun kasrah, maka untuk mukhatab. Ya, dilihat kalau fathah, kalau dhamma berarti untuk saya. Fathah untuk kamu seorang laki-laki. Kasrah, kamu seorang wanita. Tuma, dua orang laki-laki ataupun perempuan. Tum, laki-laki jamak. Tunna, mu'annas jamak. Iramnya bagaimana? Seperti biasa, boroba. Tanya di sini, seperti biasa juga. Hanya dikatakan pada nunya apa? Dala alal inas. Menunjukkan kepada inas. Beberapa orang wanita. Lebih dari dua orang wanita. Ini nun, gak apa-apa di irob. Ya, harfun. Ya, mabni. Ataupun dalatun alal inas. Alal jam'il inas. Ya. Soalnya ini bisa ya. Ah, ini kalau kita perhatikan ya. Untuk mutakalim ada dua ya. Dorobtu dengan dorobna. Tak yang didoma dengan na. Untuk mukhatab ada berapa? Hitung. Dorobta satu, dorobti dua, dorobtuma tiga, dorobtu empat, dorobtuna berapa? Lima. Untuk mukhatab ada lima. Yang belum untuk apa? Dhamir untuk ghaib. Kalau tadi untuk mukhatab dalam bahasa Indonesia disebut apa? Kata ganti orang ke dua. Yang belum di sini apa? Untuk yang ghaib, untuk kata ganti orang ke tiga. Ya, disebut yang pertama daraba. Yang berikutnya darabat. Daraba, darabu, darabna. Kalau daraba itu fa'ilnya mana? Dhamir musatir si jawazan takdirnya huwa. Mutasil juga yang roji. Ya. Disebutin huwa itu sekitar untuk memudahkan pemahaman saja. Ya. Doroba. Kalau dibikin contoh, ya. Zaidun doroba. Misalnya apa? Kalban. Zaidun doroba kalban. Zaidun mubtada. Doroba bagaimana? Fi'lun mabni alal fath. La mahalla lahu minal i'rab. Fa'ilnya mana doroba? Dhamir mustatir fihi jawazan. Dhamir yang mustatir tersembunyi pada doroba. Yang sifatnya boleh disembunyikan. Takdirnya apa? Huwa kembali kepada Zaid. Gitu ya. Paham ini ya? Doroba ataupun Zaidun doroba kalban. Doroba di situ fa'ilnya dhamir musatir huwa mesti. Tapi kalau disebutkan setelah isim dhahir ya, seperti doroba Muhammadun Zaidan, ya Muhammad itu fa'ilnya. Isim dhahir ya. Nanti insyaallah ada contoh-contoh selesai ini untuk pertemuan berikutnya kita memasuki contoh-contoh. Ya. Dorobat. Apa bedanya doroba dengan dorobat? Kalau doroba untuk muzakkar, satu orang laki-laki yang tidak hadir, kata ganti orang ketiga untuk satu orang laki-laki. Kalau dorobat untuk yang perempuannya, dorobat dia wanita itu telah memukul, seperti Hindun dorobat, ya, Da'dan, ya, ataupun apa? Da'd nama orang wanita, Da'dun. Hindun dorobat, boleh Hindu, boleh Hindun. Hindun dorobat Da'dan ataupun Da'da. Ya. Hindun memukul Da'da. Hindunya mubtada, ya. Dorobat fi'lun mudhari mabni ala al-fath. La mahalala minal i'rab. At-ta di sini apa? Ta'u ta'nithi as-sakinah. Fa'ilnya mana? Wa fa'iluhu fa'ilnya dorobat domir mustatir fihi jawazan. Takdiru apa? Hiya. Kembali kepada Hindun. Gitu ya. Adapun da'da yang setelahnya itu apa? Maf'ulnya. Ya. Insyaallah nanti dengan contoh-contoh akan lebih mudah dipahami. Paham ya? Jadi kalau dorobat untuk apa? Kata ganti orang ketiga, yaitu seorang laki-laki yang tidak hadir, dia memukul. Ya. Kemudian dorobat untuk apa? Kata ganti seorang wanita yang tidak hadir. Kalau doroba ini kata ganti sama orang ketiga juga, tapi untuk dua orang yang tidak ada orangnya. Doroba seperti az-Zaidani, dua Zaidan, dua Zaid. Doroba kalban memukul anjing. Maka i'rabnya doroba. Apa doroba? Doroba fi'lun madin mabni ala al-fath. Alifnya apa? Dhamir muttasil mabniun ala sukun fi mahalli rafin fa fa'il. Itu fa'ilnya, alifnya itu ya. Alifnya itu apa? Fa'ilnya. Ya, bukan mustatir. Dhamirnya apa? Baris, kelihatan, tampak. Kalau pada contoh doroba, dorobat ataupun kata ganti untuk satu orang, perempuan atau laki-laki, maka dhamirnya mustatir, ngumpet dhamirnya. Tapi kalau untuk dua orang lebih, dua orang atau lebih, itu fa'ilnya, dhamirnya muncul, baris disebutnya. Doroba itu fa'ilnya alif. Doroba, kelihatan kalau ada alifnya berarti yang memukul dua orang gitu ya. Doroba, i'rabnya tadi. Ya, doroba seperti biasa, fi'lun madhi mabni ala al-fath, ini alif dhamir muttasil, mabni ala sukun. Sukun kan, doroba, itu kan alif disukun kan. Dimadkan kan karena alifnya sukun, doroba. Ya, mabniun ala sukun fi mahalli rafin fa'il. Dhamir muttasil juga sama. Mabni ala sukun fi mahalli rafin fa'il. Ya. Dorobu. Ini antum sudah sering kan? Dorobu az-Zaiduna dorobu kalban. Dorobu fi'lun madh mabni ala. Mabni di atas apa ini dorobu? Di atas dhammah. Kenapa? Karena bersambung dengan jama'ah. Meskipun sebagian mengatakan tetap di atas fathah, tapi fathahnya muqaddarah. Di atas fathahnya muqaddar. Tapi yang lebih mudah ini. Ya, kelihatan dhammahnya sudah. Mabni ala dhammah gitu. Dorobu fi'lun madh mabni ala dhamm fi kenapa? Ya, karena berlatih soli biwawul jama'ah, ya kan? Al-wawul, ataupun ditambahkan boleh. La mahala la minal i'rab. Al-wawu dhamirun mutasilun mabniun ala as-sukun. Fi mahali raf infa fa'il. Ya. Alifnya lil fariqah, sudah lewat. Ya. Dorobna, kalau dorobu tadi untuk apa? Kata ganti orang ketiga, jamak laki-laki. Jamak itu lebih dari dua. Ya. Kemudian ada yang terlewat ya, doroba ini untuk yang dua orang mudzakkar. Kalau kata ganti untuk orang ketiga tapi dua orang yang laki-laki. Kalau untuk perempuannya dorobata gitu ya. Dorobata ditambahkan apa? Taknya. Ya, seperti Hindun, Hindun wa Zainabu dorobata misalkan ya. Kemudian wa dorobna. Ini untuk apa? Kata ganti orang ketiga. Untuk apa? Perempuan lebih dari dua, dorobna, mereka, para wanita itu telah memukul. I'rabnya bagaimana? Dorob, seperti biasa, doroba, filun ma'ab, mabni ala sukun, fi mahali rafin, fi ma'ab, la mahalalah, Atau kalau mau lebih lengkap, daraba fi'il madh mabni 'ala as-sukun liittishalihi bi dhamiri rafin mutaharrik la mahala min al-i'rab. Nun, an-nun apa? Dhamir muttasil mabni 'ala al-fath fi mahalli rafin fa'il. Jadi alif pada daraba, wawu pada darabu, dan nun pada darabna itu fa'ilnya. Disebut dengan dhamir yang bariz. Dhamir yang kelihatan gitu. Kalau pada daraba dan darabat, dhamirnya mustatir. Iya, ngumpet, tersembunyi di situ. Kalau pada darabat, huwa, darabat, hiya. Nah sekarang, dikiaskan, ini kan sekedar contoh darabat ini. Antum bisa kiaskan fil-fil yang lain. Akala, kalau saya yang makan ini apa? Akal tu. Iya. Kalau kami yang makan, akalna. Kalau kamu seorang laki-laki yang makan, akalta. Kalau kamu seorang wanita yang makan, akalti. Kalian berdua laki-laki atau perempuan, akal tuma. Kalian jamak laki-laki, akaltum. Kalian jamak wanita, ya akaltunna. Ya. Jadi untuk yang mukhatab itu yang menjadi fa'il hanya apa? Taknya, ya. Taknya saja. Ya. Kemudian kalau dia yang makan, dia seorang laki-laki yang tidak hadir, akala. Dia seorang wanita tidak hadir, akalat. Mereka berdua laki-laki yang tidak hadir, akala, ya dia atau mereka berdua wanita yang tidak hadir, akalata. Mereka jamak laki-laki yang tidak hadir, akalu. Mereka wanita yang tidak hadir, akalna. Dikiaskan ya, jalasa, jalastu, jalasna, jalasta, jalasti, jalastuma, jalastum, jalasunna, jalasa, jalasat, jalasa, jalasu, jalasna. Bisa antum menyentuhkan, silakan. Fi'il yang lain. Sambil saya minum dulu. Ya, diganti fi'il yang lain. Kalau sudah hafal enggak usah lihat, kalau belum hafal boleh lihat. Tinggal diganti fi'ilnya saja. Ya. Jangan saroba, syariba. Syariba yasrabu, syariba itu fi'il madhinya, mudharnya yasrabu. Ah, silakan syariba. Jadi awal urutannya untuk mutakalim dulu satu orang gitu. Sesuai dengan urutan di sini, sob. Sarita, Sarita, Inilah. Jalasta, jalasti, jalastuma, jalastum, jalastunna, jalasta, jalas, jalasta, jalas, jalasat, jalasata, jalas, jalasa, jalasa, jalasa, jalasat, jalasata, jalastu, jalas, jalasu, jalasu, jalasna, coba pak. Dari ini aja dari ya. Kau apa jadi gampang udah habar aja. Bisa aja cuma yang malu-malu itu sih atau? Jadi pakai ini. Ya kalau yang sulit boleh lah dari ini apa? J yang dari jaji ya dari J. Ja'a ya. Berarti apa yang pertama? Ja'a, jitu, jina, jita, Jikti, jiktuma, jiktum, jiktunna, ja'a, ja'at, ja'a, ja'ata, ja'u, jikna. Ya, jikna. Apa lagi? Nama, ya. Nimtu, nimna, nimta, nimti, nimtuma, nimtum, nimtunna, nama, namat, nama, namata, namu, nimna, gitu. Ya. Qala sekarang. Qultu, qulna, qulta, qulti, qultuma, qultum, qultunna, qala, qalat, qala, qalata, qalu, qulna. Bisa? Ya. Sa'aitu. Sa'a, ya, sa'aitu, sa'aina, sa'aita, sa'aiti, sa'aituma, sa'aitum, sa'aitunna, sa'a, sa'at, sa'aya, dikeluarkan aslinya, sa'aya, sa'ayata, sa'au, sa'aina, aslinya ya, kalau aslinya wawu ya, oh dikeluarkan, coba, da'at, da'autu, aslinya kan wawu, alifnya tuh. Maka dikeluarkan wawunya ketika disambung dengan dhamir. Da'autu, da'auna, da'auta, da'auti, da'autuma, da'autum, da'autunna, da'a, da'at. Kemudian apa? Da'awa, gitu. Aslinya wawu kan? Da'awa, da'awata, da'au, da'auna. Bisa lah gitu. Kayak perlu dikasih PR ini. Bikin PR ya. Coba ditulis. Ya. Fi'il madhi bergandengan dengan ta. Fi'ilnya kalau bisa yang berbeda-beda. Ya. Ada yang di situ apa? Lamul fi'ilnya, lamul kalimahnya apa? Aslinya ya, wisa'a, aslinya ya, ada yang aslinya wawu seperti qol apa? Da'a. Ya. Nanti lah nyusul PR-nya ya. Ya, nanti di insyaallah disebutkan. Ya. Maksudnya nanti sebentar lagi nyusul, tahu-tahu antum buka di rumah ada PR gitu. Ini di tasrif. Ya. Ya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Insyaallah nanti latihan-latihan. Ya, sebelum kita berpindah ke marfuat yang berikutnya, naibul fa'il, ada latihan-latihannya. Sebelum itu. Ya, silakan ada yang ditanyakan? Kita tambahkan gitu ya. Iya. Ya, aslinya dikasih ta. Ya. Maksudnya di sini sama-sama alif gitu. Ya, tapi yang lebih tepat tadi ditambahkan apa? Ta sebelum alif ketika untuk apa? Dua orang perempuan. Ya. Dikasih apa? Ta. Ya, dikasih ta. Iya. Ya. Nah, itu. Tambahannya itu ya. Ya mungkin di sini disatukan karena melihat sama-sama alif gitu ya. Sama-sama alifnya. Ya tinggal kalau muannats ditambahkan saja taknya, ya kan? Tak tanwinnya. Yang jelas di sini sama-sama ditambahkan padanya alif. Ya, sebagai apa? Fa'ilnya. Ya, silakan yang lain. Paham enggak ini? Fa'il. Ya. Insyaallah pertemuan berikutnya kita latihan-latihan ya. Kalau secara tata bahasa kalau kita mengatakan Zaidun Doroba Kalban dengan Doroba Zaidun Kalban. Ya. Jadi kalau pada contoh apa? Zaidun Doroba Kalban ini jumlahnya jumlah apa? Ismiyah. Kenapa? Asalnya isim kan, awalnya isim. Zaidun kan. Awalnya isim dulu kan Zaid, berarti jumlahnya apa? Jumlah ismiyah. Kalau dharaba Zaidun jumlahnya fi'liyah, fi'il dulu. Ini lebih bagus ya tadi, jumlah fi'liyah kalau bikin kalimat. Tapi kadang terjadi seperti itu. Ya. Ya, kalau pada contoh dharaba Zaidun kalban, dharaba Zaidun kalban, ini fa'ilnya dharaba adalah apa? Isim dhahir, ya kan? Zaidun. Adapun pada contoh Zaidun dharaba kalban, fa'ilnya dharaba dhamir, gitu ya. Dhamir apa? Mustatir. Pada dharaba takdirnya huwa kembali kepada apa? Zaid. Ya, hindun dharabat kalban ataupun dorobat hindun kalban. Fa'ilnya dorobat apa? Hindun. Jadi antum ketika mendapat fi'il dalam satu jumlah cari fi'ilnya. Dorobat ini fi'il. Kenapa? Karena dia maknanya hadas kan. Ya, dorobat memukul. Mana cari fa'ilnya? Isim berdul ada enggak gitu. Dorobat hindun kalban. Ah, ada ini hindun. Berarti dia fa'ilnya hindun nih. Fa'il marfu. Ya, tanda rafanya dhammah. Kalau tidak ada seperti dalam contoh tadi, kalau dibalik hindun dorobat apa? Kalban. Mana ini? Hindun dorobat kalban. Nah, dorobat mana fa'ilnya? Apa hindun yang sebelumnya? Bukan, enggak mungkin. Karena hindun mendahului fi'il, bukan fa'il, mubtada. Kalau enggak ada berarti dhamir mustatir. Ya. Ada apa? Mahalnya apa? Ya. Dhamir mustatir pada dorobat itu. Ya. Apa? Ya, mubtada dia. Ya, jumlah setelahnya jumlah khobariyah. Jumlah fi'il itu khobar nanti. Ya, insya Allah nanti juga. Terus berulang ini. Nah, paham ini ya? Ya. Kalau qomat hindun, fa'ilnya qomat mana? Qomat hindun? Hindun. Iya, hindun. Kalau hindun qomat, fa'ilnya qomat mana? Qomat. Mustatir dhamir huwa gitu ya. Ya, kalau antum disuruh mi'rab misalkan hindun qomat, jangan hindun di'rab sebagai mubtada apa sebagai fa'il, salah ya. Mubtada dia. Hindun qomat, hindun mubtada marfu', tanda rafanya dhammah, qomat di'rab fi'lun ma'ad mabni 'alal fath, ya. Kemudian ta'nya ta'u ta'ni fi sakinah, fa'ilnya dhamir mustatir fihi jawazan taktanya hiya. Nah, jumlah fi'liyah dari qomat pada mahalnya rafa' khabar dari hindun. Nanti belum ya, khabar masih jauh khabar bahasanya. Cukup dulu ya. Insyaallah untuk pertemuan berikutnya ada soal-soal. Tadi PR-nya antum ya. Bikin tasrifan nanti kalimat apa saja yang ditasrif insyaallah nyusul. Ya, subhanallah bihamdik, syadallah ila anta astaghfiruka wa atubu ilaik.